Oke, spesial buat ibu-ibu yang di bawah semuanya bersama di Palamar. Demi cintaku, respire la comunità. Jangan. Terima kasih. Terus. Matur nuwun.